matan karya Hafidz Al-Hakami dan rahimallahu taala, dan penjelasan dari Syekhah Kamilah Al-Quwari hafizahallahu taala. Kita masih membahas tentang unsur-unsur iman. Selanjutnya adalah kutipan perkataan Syaikh Shalih Sindi. Mungkin ini di sarah beliau untuk matan Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah Syaikh Ibn Utsaimin. Mungkin, tapi saya belum pastikan. Beliau katakan, al-ghalibu minal mutaqaddimin. Mayoritas ulama-ulama terdahulu mendefinisikan iman itu dengan ucapan dan perbuatan. Berarti dua unsur saja. Falqismatu, maka pembagian unsur iman itu dibagi dua saja, ucapan dan perbuatan. Lantas mereka para ulama menafsirkan dua bagian ini menjadi empat bagian: ucapan hati, ucapan lisan, amal hati, dan amal anggota badan. Sebagian lagi mengembangkan dari dua bagian menjadi lima bagian, sebagaimana dilakukan oleh muallif, penulis di sini. Demikian juga sebagaimana dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Aqidah Wasitiyah. Mereka mengatakan iman adalah ucapan hati, ucapan lisan, amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Sehingga pembagian lima ini kembali menjadi pembagian dua. Fa'adat al-qisma ats-tsanaiyah, maka pembagian dua itu menurut mereka bisa dikembangkan menjadi pembagian lima. Namun yang dominan pada ulama terdahulu menjadikan bagian-bagian iman itu tiga bagian saja, yaitu ucapan lisan, keyakinan hati, dan amal anggota badan. Berupama, dan boleh jadi Anda jumpai sebagian ulama menggabungkan antara pembagian dua dan pembagian tiga dalam satu rangkaian, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hatim Ar-Razi tatkala menceritakan akidahnya, yaitu akidah yang dia pegangi, demikian juga dipegangi oleh para ulama yang beliau jumpai. Al Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ucapan lisan, keyakinan hati, dan amal anggota badan. Wa hadza aidan, maka di sini juga terdapat tambahan dan idhah penjelasan. Wahadal ikhtilaf, dan perbedaan dalam fita'rif, dalam definisi tentang pengertian iman, tidaklah perbedaan ini kecuali hanya perbedaan redaksional, karena intinya sama. Baik dikatakan iman itu ada dua bagian, yaitu ucapan ataukah perbuatan, tiga bagian, ataukah dikatakan iman itu tiga bagian, keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal anggota badan, atau dibagi menjadi empat, atau yang dibagi menjadi lima. Intinya sama. Ubama, boleh jadi sebagian ulama menambahkan tambahan berbeda dengan apa yang telah lewat, yaitu misalnya tambahan kata-kata niat, atau tambahan kata-kata itiba'u sunnah, mengikuti sunnah, atau kata-kata yang lain. Fakullu dhalika, itu semua kembali kepada inti yang sama. Maka mu'alif, penulis buku yang buku matan yang disarah oleh Syaikh Shalih Sindi, sarah berjalan, yaitu berpendapat alal idah untuk jelas dan rinci yang sempurna, dengan mengatakan bahasanya iman itu terbagi menjadi lima bagian: ucapan dan perbuatan. Dan yang dimaksud dengan ucapan dan perbuatan adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Perbuatannya ada tiga, amal perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Yang ini adalah pendapat yang ditempuh oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah di kitabnya Aqidah Wasitiyah. Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan penjelasan untuk perkataan para ulama bahasanya iman itu ucapan dan perbuatan dalam banyak kesempatan. Ila annahu fi kulli mawadhi, Hanya saja di semua kesempatan, di semua tempat, di buku-bukunya Ibnu Taimiyah yang waqaftu alaiha, yang aku baca, karya kata Syaikh Sindi, Ibnu Taimiyah menjadikan pembagiannya itu 4 bagian. Khusus di tempat ini satu-satunya, yaitu Matan Wasitiyah. Yaitu di Matan Wasitiyah, Ibnu Taimiyah menjadikan pembagiannya menjadi 5 bagian. Sehingga menimbang hal ini, sebagian ulama meragukan naskah Wasitiyah dan menilai itu sebuah kesalahan dalam naskah. Dan inilah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Ibrahim rahmatullah alaih, Mufti Arab Saudi, di komentar beliau untuk akidah Wasitiyah. Akan tetapi pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim ini tidak tepat, karena Syekhul Islam menyebutkan di Wasitiyah, di naskah yang sah, yang valid, yang dibacakan kepada Ibnu Taimiyah, bahasanya memang pembagiannya menjadi 5 bagian. Demikian juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Munadharatih alal Wasitiyah. Di debat beliau untuk Wasitiyah, beliau juga menyebutkan 5 pembagian. Wa in kana hadza kama dzakartu laka, meskipun sebagaimana yang telah saya sampaikan, masalakahu, beliau tidaklah menempuh pendapat ini di selain Wasitiyah. Dan ulama yang menambahkan ada amal lisan berpandangan bahwasanya annahu yajaduhu layak untuk disendirikan, untuk disebutkan amal yang dilakukan oleh lisan, yaitu amal soleh berupa membaca Al-Quran, berzikir, beradzan, iqomah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya. Sedangkan ucapan lisan khusus untuk kunci masuk ke dalam Islam, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa masiwa dhalika, adapun selain itu, faja'alahu beliau jadikan sebagai amal lisan. Sedangkan yang tidak menyebutkan hal ini, amal lisan, berpandangan bahasanya ucapan lisan itu, ucapan lisan itu satu, mencakup syahadat tauhid dan amal-amal soleh yang lainnya yang menggunakan lisan. Wa hadza kulluhu ala kulli halin, ya, kesimpulannya ini semua adalah perbedaan dalam rincian, tidak lebih dan tidak kurang, tidak kurang dan tidak lebih, hanya sekedar perbedaan dalam membuat rincian, intinya sama. Intah sekian perkataan Syaikh Shalih As-Sindi. Kemudian ada termasuk bagian dari iman adalah amal anggota badan, sehingga sholat itu iman, puasa itu iman, berjalan menuju kebaikan itu iman, dan semua rincian syariat termasuk dalam pengertian iman. Mengerjakan hal yang diperintahkan dan berbagai macam kewajiban, meninggalkan hal-hal yang terlarang dan haram, itu semua iman. Ya, tentang untuk amal lidah, maka pengertiannya adalah amal yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan menggunakan lidah, seperti membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, doa, istighfar, berdakwah, mengajarkan kebaikan pada orang lain, dan amal-amal yang lainnya yang dilakukan dengan lidah. Ini semua bagian dari iman. Sedangkan amal anggota badan contohnya adalah sholat, wal qiyam, berdiri dalam sholat, rukuk, sujud, puasa, sedekah, berjalan menuju tempat yang Allah ridai, semacam memindahkan langkah kaki menuju masjid, berhaji dan berjihad di jalan Allah, dan atau melangkahkan kaki menuju tempat amar ma'ruf nahi mungkar, dan amal-amal dan yang lainnya yang merupakan cabang-cabang iman. Maka semua yang ada di batin atau di lahiriah, dan itu satu hal yang Allah perintahkan, atau dimotivasi oleh Nabi SAW, maka itu bagian dari iman. Sebagian ulama menjadikan unsur pembentuk iman itu tiga unsur, yaitu iman adalah ucapan lisan, keyakinan hati, dan amal dengan anggota badan. Sebagian lagi menyatukannya dalam dua bagian dan tiga bagian dalam satu rentetan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hatim Ar-Razi tatkala menghikayatkan akidahnya, akidah yang beliau pegangi, dan itu merupakan akidah para ulama yang beliau jumpai. Beliau katakan iman ucapan dan perbuatan, ucapan lisan, yakin dengan hati, dan amal dengan anggota badan. Dan dalam hal ini terdapat tambahan penjelasan supaya lebih jelas. Dan perbedaan dalam pengertian iman ini tidaklah lain kecuali perbedaan redaksional, karena semuanya kembali kepada satu hal yang sama. Iman tersusun dari dua hal, ucapan dan perbuatan. Ucapan mencakup ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan mencakup perbuatan hati, perbuatan anggota badan, dan menurut satu versi juga perbuatan lisan. Kemudian kita berpindah pada poin yang kedua dalam pembahasan, rangkaian pembahasan iman, yaitu iman itu bertambah dan berkurang. Pembahasan pertama tentang pengertian iman, dan pembahasan yang kedua tentang bertambah dan berkurangnya iman. Maka di antara pokok-pokok iman, bahasanya iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Wahadal asal, dan hal ini adalah derivat dari konsep iman. Karena jika semua amal syariat, baik yang tersembunyi ataupun yang nampak, itu masuk ke dalam iman, konsekuensinya iman akan bertambah dan berkurang. Li'anal abda, karena seorang hamba dengan melihat amalnya, baik amal batin ataupun amal lahiriah, terkadang meninggalkan sebagian ketaatan, terkadang melakukan sebagian maksiat, dosa, bahkan dosa besar yang tidak mengeluarkan dari agama, sehingga imannya berkurang. Namun jika memperbanyak ketaatan, iman bertambah. Iman bertambah dengan amal hati dan amal anggota badan. Demikian juga dengan ucapan lisan. Seperti ketaatan dan berbagai macam ibadah. Berupa percaya, pengetahuan dan ilmu. Mengingat Allah, cinta dan benci karena Allah. Takut dan berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah dan seterusnya. Maka melakukan semua syiar-syiar agama berupa berbagai macam amal soleh itu bagian dari iman. Dan iman berkurang dengan amal hati dan amal anggota badan dan ucapan lisan, semacam melakukan maksiat dan kemungkaran, melakukan dosa atau bahkan dosa besar, melakukan ucapan dan perbuatan yang jelek, kelalaian hati, lupa untuk ingat dengan Allah. Iman berkurang karena punya penyakit hati, dengki, sombong, ujub, ingin agar amalnya dilihat orang, ingin agar amalnya didengar orang, kebodohan, berpaling dan cuek dengan agama, tergantung, hati tergantung dengan dunia, dan adanya teman-teman yang buruk, dan semua amal toleh, amal kejelekan, ini semua mengurangi iman. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang iman, bahasanya iman itu yatafadalu, bertingkat-tingkat. Jadi bertingkat-tingkat ini bisa saja antar orang yang berbeda, dua orang, imannya bertingkat-tingkat, atau dalam satu diri. Kadang imannya bagus, kadang imannya rendah, maka ini berarti sesuai dengan tadi, bertambah dan berkurang. Maka di antara pokok keimanan adalah meyakini bahasanya orang beriman itu bertingkat-tingkat dalam iman, sesuai dengan ilmu dan amalnya, maka ada yang lebih sempurna keimanannya dibandingkan yang lain. Mereka, orang yang beriman itu tidak sama seperti barisan gigi-gigi sisir atau berada dalam derajat yang sama, namun mereka bertingkat-tingkat dalam iman karena bertingkat-tingkat dalam amal saleh. Sebagiannya beramal lebih banyak daripada yang lain. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan amal yang saleh, bisa sampai kadar yang masya Allah tak terhingga, sehingga mengantarkan orangnya kepada derajat siddiqin dan meninggikannya ke di derajat iliyin. Wahadil martabatu, poin ini disebut dengan pembahasan tentang pengertian iman. Demikian juga iman berkurang dengan maksiat, sehingga tidaklah tersisa sedikit pun yang bermanfaat bagi orangnya di sisi Allah pada hari hisab. Dan jika demikian, iman itu memiliki batas paling bawah. Siapa yang paling batas paling bawahnya ini rusak, hilang dan hanguslah imannya. Dan orangnya tidak akan selamat dari kekal di neraka wal'iyadu billahi. Dan level ini disebut level yang imannya itu pas-pasan, disebut level Islam. Karena iman menurut ahlu sunnah wal jamaah itu maratib bertingkat-tingkat, wa darajat dan bertingkat-tingkat, dan memiliki terminal-terminal. Orang yang beriman dalam iman memiliki tingkatan-tingkatan mutafawituna yang berbeda-beda dalam level imannya. Ada yang hanya memiliki pokok iman, dan ada yang melakukan mewujudkan hakikat-hakikat iman dan menyempurnakan iman, sehingga dia sampai pada level sempurna yang wajib atau iman sempurna yang mustahab. Maka mereka ini memiliki hakikatul iman, level iman. Lebih detailnya tingkatan iman menurut al-sunnah wal jamaah sebagai berikut. Ada yang disebut dengan aslul iman, pokok iman. Jika dia hilang, hilanglah iman. Ini nama lainnya al-iman al-mujmal. Nama lainnya mutlakul iman. Asal masih bisa disebut orang yang beriman. Nah, intinya demikian. Dan iman level ini tidak menerima pengurangan. Kalau kurang, di bawah itu hilang imannya. Karena ini adalah batas Islam dan pembeda antara iman dan kufur. Wahadan nau'u, dan jenis ini wajib atas semua orang yang masuk dalam lingkaran iman dan syarat keabsahannya. Dengan aslul iman inilah maka ada dan berlaku hukum-hukum syariat. Karena nama iman dan hukum iman mencakup semua orang yang masuk ke dalam iman meskipun tidak menyempurnakan iman, namun dia masih memiliki batas terendah dari iman. Itulah iman yang mensahkan keislamannya. Pelaku dosa besar termasuk dalam hal ini. Dan yang ditiadakan dari pelaku dosa besar bukanlah iman dan masuk dalam iman. Namun yang ditiadakan dari pelaku dosa besar adalah hakikat iman dan kesempurnaan iman yang wajib. Bahwa maka ketiadaan iman tersebut tidaklah menghilangkan mutlakul iman, yaitu pokok-pokok terdasar-dasar keimanan, dan tidak juga memberikan iman mutlak, iman sempurna. Wahadil iman, dan iman seperti ini yatahakoku terwujud dengan yakin dan memiliki kepatuhan global. Ditambah mengesakan Allah berkenan dengan zat, sifat, dan perbuatannya, dan keyakinan bahasanya Allah lah yang satu-satunya berhak untuk mendapatkan ibadah, mengikuti perintah Allah dan larangannya, dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka untuk terwujud hanya sekedar iman minimalis, pas-pasan, ya, maka terwujud dengan adanya yakin dan ada kepatuhan global, ditambah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadil martabatu, level ini tidak disyaratkan ada padanya iman yang ilmu yang sempurna tentang iman. Maka jika ini semua telah dilakukan, sungguh dia telah mewujudkan pokok iman yang menyebabkan dia selamat dari kekafiran, selamat dari kekal di neraka. Tempat kembalinya itu pasti surga jika dia mati dalam keadaan demikian, meskipun punya keteledoran dalam sebagian kewajiban atau iqtarofa melakukan beberapa hal yang haram. Orang yang berada di level iman ini, yaitu level yang minimalis, dia termasuk dalam lingkaran Islam atau iman muqayyad. Demikian juga termasuk dalam hal ini man aslama min ahli ta'a, orang taat yang masuk Islam namun hakikat iman belum masuk ke dalam hatinya. Dan termasuk dalam hal ini juga pelaku dosa besar secara umum. Dan orang yang berada di level ini disebut dengan mukmin naqisul iman atau mukmin fasik atau mukmin asi dan nama-nama yang lain yang semisal. Kemudian al-iman al-wajib. Nama lainnya adalah iman mufassal, nama lainnya adalah iman mutlak, nama lainnya adalah hakikatul iman. Level ini adalah level di atasnya level aslul iman. Orang yang berada di level ini adalah termasuk orang yang melaksanakan kewajiban, menjauhi dosa besar dan kemungkaran. Wa yaltasimu komitmen dengan semua rincian syariat. Tasdiqan, percaya, berkomitmen, komitmen hati dan amal, lahir dan batin sesuai dengan kemampuan. Biqadri ma yazidu ilmu wa amaluhu, maka berbanding lurus dengan bertambahnya ilmu dan amal, bertambahlah keimanannya. Jika melakukan beberapa dosa kecil, maka dosa kecil akan dihapus oleh amal kebajikannya dan terhapus dikarenakan dia menjauhi dosa besar. Akan tetapi orang yang jaga diri dari dosa kecil, imannya lebih sempurna dibandingkan orang yang terjatuh dalam dosa kecil. Orang yang berada di level ini dijanjikan masuk surga tanpa azab, tanpa mampir di neraka. Dia selamat dari masuk dan mampir ke neraka jika mati dalam keadaan berada dalam iman wajib ini. Dan dia termasuk dalam barisan orang-orang yang beriman yang bertakwa, yang Allah tabaraka wa taala berfirman tentang mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang betul-betul beriman, untuk mereka derajat di sisi Rabb mereka ampunan dan rizki yang mulia. Dan firman Allah Ta'ala, hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian tidak ragu, berjihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian level yang ketiga adalah iman mustahab, disebut juga dengan iman sempurna dengan hal-hal yang mustahab. Level ini adalah level yang lebih tinggi di atasnya level iman wajib. Dan ini adalah level ihsan. Orang yang berada dalam level ini tidak mencukupkan dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan kemungkaran. Namun dia tambahkan juga dengan melakukan hal yang mustahab, menjauhi hal yang makruh, dan hal yang mustabihat. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan untuknya. Orang yang berada di level ini bertingkat-tingkat sesuai dengan berbanding lurus dengan bertingkat-tingkatnya mereka dalam ilmu dan amal. Dan pasangan dari hal tersebut, mereka juga akan bertingkat-tingkat dalam derajat tinggi di surga yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa taala di kitabnya yang mulia telah memfirmankan tiga level ini. Kemudian kami wariskan kitab yaitu Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yaitu umat Muhammad. Dan umat Muhammad ada tiga macam. Ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, itulah orang yang berada yang hanya memiliki aslul iman. Ada yang pertengahan, itulah iman wajib. dan ada yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah, itu iman mustahab. Dzalika wal fadlul kabir, ini adalah karunia Allah yang besar, surga yang abadi yang akan mereka masuki. Mereka diperhiasan di sana berupa gelang-gelang dari emas dan permata, dan pakaian mereka di surga adalah sutra. Maka Allah sebut ada asab bil khairat, orang yang terdepan dalam kebaikan. Itulah orang yang berada dalam level ihsan, yang menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Itulah orang yang melakukan hal yang wajib dan mustahab, meninggalkan yang haram dan jaga diri dari hal yang makruh. Ini bahkan menjauhi hal yang haram dan hal yang mustabihat. Itulah orang yang memiliki iman sempurna yang mustahab. Kemudian ada level yang disebut muktasid, orang yang mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram, meskipun tidak rutin melakukan hal yang sunnah dan tidak menjaga diri dari hal yang makruh. Inilah pemilik al-iman al-wajib. Kemudian yang ketiga adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Itulah al-mufarid, orang yang ceroboh dalam sebagian kewajiban, melakukan sebagian hal yang haram dan maksiat, namun tidak sampai derajat kekafiran atau syirik akbar. Inilah pemilik iman mujmal. Seorang sahabat yang mulia, Abdul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menjelaskan asabik bil khairat itu masuk surga tanpa hisab. Sedangkan muqtasid masuk surga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dzalim li nafsihi, demikian juga ashabul a'raf, orang yang amal kebaikannya dan amal kebaikan kejelekannya itu setara. Mereka ditempatkan di satu tempat namanya a'raf. Mereka ini pada akhirnya akan masuk surga dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya manhaj al-sunnah wal jamaah dalam masalah iman itu berdiri di atas tiga asas. Iman itu ucapan dan perbuatan, iman itu bertambah dan berkurang, dan yang ketiga, orang yang beriman itu bertingkat-tingkat dalam iman. Ya, pembahasan tentang dalilnya adalah dalil kalau iman itu ucapan dan perbuatan. Apa dalil yang menunjukkan kalau iman adalah ucapan dan perbuatan? Nah, ketika dalam ungkapan ucapan dan perbuatan, apa yang dimaksud dengan perbuatan? Perbuatan di sini bukan aktivitas harian, berjalan, duduk, dan seterusnya, bukan. Nah, yang dimaksud dengan perbuatan, al-maksud, yang dimaksudkan dengan amalun adalah al-amal al-khas. Sejumlah amal khusus yang syariat menunjukkan kalau Allah mencintainya dan meridainya. Bukan sekedar aktivitas jalan kaki, jogging, dan seterusnya, bukan. Namun amal khas berupa puasa Ramadan, sholat lima waktu, bayar zakat, dan seterusnya. Jawabannya, permasalahan iman itu ucapan dan perbuatan adalah kesepakatan salafus saleh. Kesepakatan dalam dalilnya dihikayatkan oleh ulama dalam jumlah yang sangat banyak. Ada Auza'i, Ibn Abi Hatim, Ishaq, Imam Bukhari, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ibnu Abdul Bar, Muhammad Ibn Nasr Al-Maruzi, dan yang lainnya. Dan di antara ulama belakangan ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan para ulama yang lain. Al-Bukhari mengatakan sebagaimana dalam Lalika'i dengan sanad yang sahih, aku berjumpa lebih dari 1000 ulama minal bukan minal ansar ya, tapi minal amsar, dari berbagai kota, dari berbagai negeri. Maka tidaklah aku melihat mereka berselisih bahasanya iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ibnu Battah rahimahullah ta'ala menukil di Ibana Al-Kubra perkataan Abu Ubaid, mimman waqafa alaihi min ahli ilmi, yaitu para ulama yang beliau ketahui, mereka-mereka mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Lantas setelah itu Ibnu Battah saqa membawakan jumlah yang sangat besar, banyak dari para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in dan selain mereka. Ya, para ulama itu fokus dalam permasalahan amal itu termasuk dalam pengertian iman lebih dari dibandingkan fokus mereka ya, untuk ucapan lisan dan keyakinan hati. Hal itu karena titik pertempuran, perbedaan di antara Ahlussunnah dan Murji'ah adalah masuk tidaknya amal badan dalam pengertian iman. Dalil mengenai iman adalah ucapan dan perbuatan banyak sekali. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di kitabnya Zadul Ma'ad lebih dari 100 dalil. Semuanya menunjukkan iman itu ucapan dan perbuatan. Di antara dalilnya yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu. Akan tapi Allah jadikan kalian mencintai iman dan Allah menjadikan iman itu satu hal yang indah di hati kalian. Zayyanahu artinya hassanahu, membuatnya indah. Fi kulubikum, dalam hati kalian. Maka ini menunjukkan bahasanya hati adalah tempatnya iman. Fama yakunu fil qalbi, maka apa yang ada di dalam hati itu masuk dalam pengertian iman. Sehingga dalam pada saat itu mencakup ucapan hati dan amal hati. Ini semua bagian dari iman dengan nas tegas ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'aminu billahi, berimanlah kalian kepada Allah. Artinya, lakukanlah ikrar syahadat la ilaha illallah. Dan berimanlah kalian dengan Rasulnya, yaitu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bacalah syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wahadat ini adalah makna dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Itu dua kalimat syahadat yang seorang hamba tidak akan bisa masuk ke dalam agama kecuali dengan mengikrarkan dua kalimat ini, yaitu dua kalimat syahadat. Itulah dua kalimat syahadat. Dan ini adalah bagian dari amal hati berupa keyakinan. Karena manusia wajib meyakini dua kalimat syahadat sehingga bisa masuk dalam agama ini. Dan dua kalimat syahadat itu juga bagian dari amal lisan, nutkan yang diucapkan. Karena seorang itu wajib mengucapkan dua kalimat syahadat supaya bisa masuk dalam agama ini. Dan tidaklah bermanfaat dua kalimat syahadat kecuali ada keselarasan di antara keduanya. Keselarasan antara hati dan lisan, ma'an dua-duanya mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dalam pembahasan tentang dalil kalau iman itu qaul dan ucapan dan perbuatan. Dalil yang ketiga adalah ya firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menelantarkan keimanan kalian. Keimanan kalian dalam ayat ini maknanya adalah salat kalian wahai kaum muslimin saat menghadap Baitul Maqdis, yang itu terjadi sebelum perpindahan kiblat ke arah Ka'bah yang mulia. Para ahli tafsir atbaqa, atbaqa itu sepakat. Berarti ini ijma' ahli tafsir. Para ahli tafsir sepakat bahasanya iman dalam ayat ini maknanya adalah salat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menamai salat seluruhnya dengan iman. Sebagaimana kata Al-Bukhari dalam sahihnya. Maka ini namanya waqad utlika al-kullu al-juz'u al-juz'i. Ya, terkadang keseluruhan disebutkan keseluruhan dan yang dimaksudkan adalah bagian. Dan terkadang itlaqul kulli alal juz'i, dalilun ala anahu juz'un minal haqiqati. Ketika keseluruhan itu disebut sebagai nama untuk bagian, maka hal itu dalil bahasanya annahu juz'un minal haqiqati. Dia adalah bagian dari keseluruhan. Iman itu keseluruhan dan sholat itu bagian dari iman. Ketika dijumpai disebutkanlah iman dan yang dimaksudkan adalah bagiannya, maka ini dalil bahasanya bagian tersebut adalah unsur pembentuk keseluruhan. Sehingga berarti ini menunjukkan bahasanya sholat yang merupakan amal badan adalah unsur pembentuk iman. Bal ala annahu juz'un muhimmun. Bahkan hal itu menunjukkan bahwasanya itu adalah bagian yang penting. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi katakan haji itu wukuf di Arafah. Artinya wukuf di Arafah adalah unsur haji, termasuk unsur haji yang paling penting. Ketika iman artinya adalah ini adalah salat, maka ini menunjukkan bahasanya salat dalatil ayat atau menurut ayat adalah bagian dari iman, bahkan bagian penting dari iman. Dan salat adalah bagian dari perbuatan dengan anggota badan, sehingga perbuatan anggota badan itu termasuk dalam musammal iman. Musamma di sini terjemahnya pengertian, termasuk dalam pengertian iman. Wahia dan sholat tersebut adalah sholat yang mencakup amal hati, diantaranya adalah khusyuk, ucapan lisan, contohnya adalah takbir, tasbih, membaca Al-Quran dalam sholat, contohnya Al-Fatihah, dan perbuatan dengan anggota badan, contohnya berdiri, rukuk, dan sujud. Fasarat jadilah sholat itu iman dengan tiga unsurnya, dengan tiga asasnya, ada ucapan, ada perbuatan, dan ada keyakinan. Kemudian dalil yang keempat terdapat dalam hadis-hadis dari Nabi SAW yang menisbatkan amal kepada iman, diantaranya adalah hadis Nabi jadikan jihad bagian dari iman, yaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah menjamin barang siapa yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak ada yang membuatnya berangkat kecuali di haji jalanku dan beriman kepadaku, percaya dengan Rasulku, fawa alaiya dhaminun, maka aku jamin untuk aku masukkan dia ke dalam surga atau aku kembalikan dia ke rumah tempat tinggalnya yang dia keluar darinya dengan mendapatkan apa yang dia dapatkan berupa pahala dan ghanimah. Wajul istimbat, sisi penyimpulan sebagaimana disebutkan oleh para pensyarah hadis, ana ulama kana tatkala sebab keberangkatan perang adalah iman, maka berangkat perang disebut iman. Dan ini adalah tasmiyatu syai' bi sababihi, menamai sesuatu dengan sebabnya. Karena orang Arab punya kaidah atau terkadang menamai sesuatu dengan sebabnya. Contoh nama yang lain dengan sebabnya adalah zakatul fitri. Itu menamai sesuatu dengan sebabnya. Zakatul fitri itu zakat yang sebabnya adalah fitr, buka puasa, berakhirnya puasa. Maka dia tasmiyatu syai' bisababi, menamai sesuatu dengan sebabnya. Fahadha, maka ini adalah wajah penjelasan kenapa jihad bagian dari iman sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari. Hadis yang kedua, Nabi SAW menjadikan qiyam Lailatul Qadri bagian dari iman, yaitu dalam hadis Nabi SAW yang mutafakun alaih, man qama lailatul qadri, siapa yang beribadah atau terutama salat di malam al-qadar karena iman dan mengharap pahala, dosa-dosanya yang terdahulu pasti diampuni. Hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan bagian dari iman. Itu dalam hadis yang juga muttafaqun alaih. Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Palima karena dikarenakan sebab puasa dan qiyam dan sholat adalah iman, maka disebut iman. Maka ini dalil spesifik ala dukhuli hadil a'mal, bahasanya amal-amal ini termasuk dalam pengertian iman. Kemudian hadis yang keempat, Nabi menjadikan adail khumusi, menyerahkan 1/5 harta rampasan perang dan yang lainnya bagian dari iman. Sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika datang utusan dari kabilah Abdul Qais menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi perintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata. Kemudian Nabi tanyai, "Atadruna mal imanu billahi wahdahu?" Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Jawaban Nabi, "Syahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan serahkan 1/5 dari harta rampasan perang yang diperuntukkan 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya dan maslahat kaum muslimin. Maka hadis ini dalil bahasanya hal-hal ini yang disebutkan dalam hadis, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menyerahkan 1/5 harta rampasan perang, itu semua bagian dari iman. Fadalla hadha, maka ini menunjukkan bahasanya amal itu termasuk dalam pengertian iman. Hadis yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian dalam riwayat Muslim menjadikan tuhur itu separuh iman, bersuci itu separuh iman, dan bersuci itu amal. Maka ini menunjukkan bahwasanya amal itu bagian dari iman. Dalil yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis yang muttafaqun alaih, amal apakah yang paling afdal? Lantas jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, imanun billahi wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai iman dengan amal, karena iman itu mengandung amal. Ini semua disebutkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Fa'innahu, karena sesungguhnya Bukhari di kitabul iman membuat sejumlah bab iddah yang berbilang ala hadan nasak dalam rentetan ini, yaitu yang pertama, bab yang pertama jihad bagian dari iman. Setelah itu ya ini, maka ini diurutkan sebagaimana urutan di Sahih Bukhari, urutan hadis-hadis tadi sebagaimana urutan bab Sahih Bukhari. Bab jihad bagian dari iman, bab puasa Ramadan karena mengharap pahala bagian dari iman, bab qiyam Ramadan secara sukarela bagian dari iman, bab qiyamul lailatul qadri bagian dari iman. Kemudian dalil yang kelima yang merupakan dalil yang paling tegas dan yang paling lengkap menunjukkan amal itu masuk dalam pengertian iman, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang su'abul iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, bid'on itu 3-9. Dan Nabi katakan, rasa malu salah satu cabang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam hadis ini 3 unsur iman. Ucapan yaitu la ilaha illallah, amal hati yaitu rasa malu, amal anggota badan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian dalil yang keenam, athar dari sahabat, diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq tanpa sanad dalam sahihnya, dan itu adalah athar yang sahih dari Amr bin Yasir. Ya radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, 3 hal, 3 amal, man jamahunna faqad jama'al imana. Siapa yang mengumpulkan 3 hal ini, dia telah melengkapi imannya. Yang pertama, al-insafu minapsik, objektif terhadap diri sendiri. Dirinya salah, ya bilang salah, saya mohon maaf. Tidak memaksakan diri untuk membela-bela dirinya. Yang kedua, batul salami lil alam, memberikan ucapan salam kepada semua orang, tidak hanya yang dikenal. Yang ketiga, al-infaku minal aqtar, berinfak dalam kondisi sulit ekonomi, dalam kondisi susah. Maka tiga amal ini seluruhnya diberi label oleh Ammar radhiyallahu anhu sebagai iman. Maka ini menunjukkan bahasanya amal badan, di antaranya ucapan salam, berinfak, itu bagian dari iman. Kemudian tentang dalil bertambah dan berkurangnya iman. Apa dalil untuk pokok keimanan yang kedua, yaitu bertambah dan berkurangnya iman? Jawabannya, hal ini adalah di antara hal yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ijma' dalam masalah ini dinukil oleh kumpulan yang demikian banyak dari kalangan ulama Ahlussunnah. Sebagaimana dalil-dalil tentang hal ini sulit untuk dibatasi karena demikian banyaknya dari Al-Qur'an, hadis, dan riwayat para sahabat dan orang-orang setelah mereka dari kalangan salafus saleh. Ahlussunnah berkeyakinan bahasanya iman bertambah dan berkurangnya ini dari dua sisi. Yang pertama dari sisi perbuatan hamba, yang kedua dari sisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi perbuatan hamba, iman itu bertambah dan berkurang, baik apa yang dilakukan oleh lisan, apa yang ada pada hati, dan apa yang dilakukan oleh anggota badan. Wahadi qadiyah, dan permasalahan ini itu dirasakan oleh setiap manusia dan setiap muslim merasakannya. Ada waktu-waktu di mana dia merasa imannya itu tebal, dan ada waktu-waktu di mana dia merasa imannya itu pas-pasan. Maka setiap orang merasakannya. Fa inna tawatan, maka dia terkadang bertambah imannya dan terkadang berkurang. Ini satu hal yang jelas dan gamblang. Contohnya keadaan seorang muslim di bulan Ramadan tidak sebagaimana keadaannya di luar Ramadan. Karena seorang muslim menjumpai saat bulan Ramadan keimanan di dalam batinnya, yaitu cintanya, perhatiannya kepada Allah Jalla wa'ala, rasa takutnya, harapannya kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian juga iman lahiriahnya berupa sholat taraweh, puasa, zikir, baca Al-Quran dan yang lainnya. Ini bertambah berkurangnya iman dari sisi perbuatan hamba. Yang kedua, dari sisi perintah Allah Jalla wa'ala, maka iman itu tidak dalam derajat yang sama dari sisi perintah Allah. Penjelasannya, iman itu terus-menerus bertambah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sempurna beberapa saat sebelum wafatnya Nabi. Ya, maksudnya iman yang Allah perintahkan di tahun pertama kenabian tidak sebagaimana iman yang Allah perintahkan di tahun kedua. Maka di tahun pertama kenabian iman itu sekedar keyakinan hati dan ucapan lisan saja. Tidak ada apa-apa. Orang ketika itu, seandainya di tahun itu ada muslim yang meninggal dunia, dia tidak punya amal apa-apa kecuali ikrar syahadat dan keyakinan hati, dia adalah orang yang melakukan memiliki iman yang sempurna. Padahal tidak ada amal badan apapun, karena memang belum ada. Nah, itu sudah iman sempurna di tahun itu. Demikian seterusnya. Bal lam yazal al imanu, bahkan iman itu terus menerus bertambah. Wadhalika, dalam hal tersebut karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu yang berstatus iman, baik berkenaan dengan aspek lahiriah ataupun batiniah. lantas perintahnya bertambah di tahun ketiga, bertambah di tahun yang keempat, sampai akhir masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sempurna di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga iman yang Allah wajibkan pada manusia itu bertambah dan berkurang. Iman yang Allah wajibkan kepada ulama itu lebih dibandingkan iman yang Allah wajibkan kepada orang yang bodoh. Penjelasannya sebagai berikut. Anal qiyam bihadzal iman, melaksanakan iman ini dari sisi batin atau lahiriah, itu mengikuti ilmu. Maka karena kadar ilmu yang diketahui oleh ulama lebih banyak, maka iman yang wajib atas ulama lebih banyak dibandingkan orang yang bodoh. Orang yang bodoh dikarenakan tidak mengetahui banyak dari amal-amal iman atau hakikat iman, maka Allah tidaklah wajibkan badannya iman kecuali sesuai dengan apa yang dia ketahui. Sebagaimana hadis kontrah yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, orang-orang yang beriman itu ditahan di kontrah satu jembatan antara surga dan neraka. Tentang hadis kontrah, banyak orang awam yang tidak tahu. Bahkan tidak tahu sama sekali yang namanya kontor. Akan tapi ulama yang telah sampai padanya hadis ini punya kewajiban mengimani isi hadis ini. Nah, disinilah ada tambahan iman bagi orang yang ngaji, orang yang belajar, orang yang berilmu, yang tidak ada pada orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh, ilmu tentang kontor belum sampai kepadanya. Contoh yang lainnya, ada kadar iman yang Allah wajibkan pada orang kaya yang tidak Allah wajibkan pada orang fakir. Zakat misalnya, zakat itu iman. Fa'alal ghani, maka orang kaya itu memiliki satu kadar tambahan iman dibandingkan imannya orang yang fakir. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini pasal penjelasan yang tidak bisa ditambahi karena lengkapnya di kitab beliau, Kitabul Iman, yaitu terkenal dengan sebutan Al-Iman Al-Kabir. Karena Ibnu Taimiyah punya dua Kitabul Iman, Al-Iman Al-Kabir dan Al-Iman Al-Awsat. Kalau Kitabul Iman Al-Awsat itu isinya adalah sarah hadis Jibril. Waziyadatul iman, dan bertambah iman itu terdapat banyak dalil. Dalilnya dalam Al-Quran, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, liyazdadu imanan ayyakinan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah iman, yaitu yakinnya di samping keimanan yang sudah ada, yaitu keimanan yang pertama. Dan banyak hal yang dipercayainya. Maka ayatnya adalah nas tegas bahasanya iman itu bertambah. Dan dalil ayat untuk bertambahnya iman itu namanya dalalah mutabaqah. Dan ayat ini menunjukkan berkurangnya iman dengan dalalah iltizam. Ini karena sesuatu yang bertambah itu berarti kurang sebelum bertambah. Dalil yang lainnya yang kedua, firman Allah ta'ala, wazidnahum huda. Kami tambahkan untuk mereka hidayah, yaitu kami kokohkan mereka dalam hidayah. Dalil yang ketiga, firman Allah ta'ala, wa yazidullahu ladina ihtadaw. Dan Allah tambahkan kepada orang-orang yang ihtadaw mendapatkan hidayah, itu orang yang beriman dengan iman. Allah tambahkan hudan, petunjuk, yaitu Allah tambahkan keimanan, warusdan dan bimbingan. Yang keempat, firman Allah ta'ala, walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapatkan hidayah itu kaum muslimin, Allah tambahkan untuk mereka hidayah, yaitu ilmu, wabasirah dan ilmu. Inilah tiga ayat yang terakhir menunjukkan bahasa iman bertambah. Wa innama huwa bil makna, namun tiga ayat ini iman itu bertambah dengan makna tidak tegas, yaitu karena hidayah dan iman itu semakna. Dalil yang kelima, firman Allah ta'ala, wa yastadalladina amanu, dan orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab bertambahlah imannya, ayat tasdikon percayanya, karena Muhammad mencocoki kitab sucinya. Dalil yang keenam firman Allah Ta'ala, adapun orang yang beriman, fazadatuhum imana, maka bertambahlah mereka, apa yang bertambah, imanan keimanan, dengan bertambahnya ilmu yang didapatkan. Yang ketujuh firman Allah Ta'ala, fakhshawhum fazadahum, takutlah kepada mereka, maka ucapan itu menambah pada orang-orang yang beriman imanan iman, yaitu yakin dan makin kuat dengan memunikan niat dan tekad untuk berjihad. Yang kedelapan firman Allah Ta'ala, dan tidaklah rasa takut ketika datangnya pakusukan Ahzab itu memberikan tambahan kepada mereka kecuali tambahan iman dan kepasrahan. Demikian juga dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkuah. Al-Bukhari membawakan ayat-ayat ini dalam Sahih Bukhari ketika menjelaskan hal ini di Kitabul Iman. Dan ayat-ayat ini mengandung bertambahnya iman dan tidak mengandung berkurangnya iman secara tegas. Namun berkurangnya iman bisa dipahami. Annama qabila ziyadata, sesuatu yang menerima tambahan, maka tentu dia menerima pengurangan. Ini adalah sisi pendalilan dengan ayat ini untuk bertambah dan berkurangnya iman ma'an sekaligus. Dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, seandainya kalian berada dalam satu keadaan yang kalian berada di dalam keadaan tersebut dalam kehidupan kalian, sebagaimana keadaan kalian ketika ada di dekatku, yaitu hati yang jernih, takut kepada Allah, niscaya para malaikat menjabat tangan-tangan kalian secara terang-terangan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengkabarkan kepada para sahabat, bahasanya para sahabat seandainya mereka dalam derajat dan level yang tinggi dalam iman, niscaya para malaikat secara terang-terangan menjabat tangan mereka di jalan-jalan dan saat mereka di tempat tidur mereka. Hal ini dalil yang menunjukkan bahasanya iman itu bertambah dan berkurang. Di antara dalilnya juga adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahasanya orang-orang, di antara orang-orang yang beriman ada orang yang imannya sempurna. Wahunaka, dan di sana idzan, jika demikian adanya penambahan iman dan ada yang kurang iman, atau ada yang di bawahnya, berarti itu kurang iman. Wakaja, dan terdapat tentang berkurangnya iman banyak dalil. Yang paling tegas adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang haid, "Tidaklah aku melihat orang yang kurang akalnya dan agamanya." Sisi pendalilan, "Ana idza kana yanqus ittiraran." Jika wanita itu bisa berkurang mau ittiraran, mau tidak mau berkurang agamanya dan imannya, fa inna aula, maka lebih utama lagi kalau bisa berkurang jika dalam kondisi ikhtiar, bisa memilih. Ketika seorang hamba meninggalkan ketaatan atas pilihannya atau melakukan maksiat atas pilihannya, maka lebih layak untuk disimpulkan bahasanya imannya berkurang. Sejumlah ulama salaf menolak kata-kata kurang untuk iman. Di antaranya adalah Imam Malik bin Anas, Imam Madhab Malik bin Anas. Beliau hanya mengatakan iman bertingkat-tingkat. Beliau tidak mau mengatakan berkurang. Dan ini adalah bentuk kehati-hatian dari Imam Malik di adami wurudihi, karena tidak adanya kosakata nakes untuk iman. Akan tetapi hadal hadis-hadis yang sahih ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalil adanya nakes dalam agama, dan agama di sini sama dengan iman. Dan di antara dalil berkurangnya iman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, "Tidaklah berzina orang yang berzina saat berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah beriman orang yang berzina saat berzina. Tidaklah beriman orang yang minum khamar saat minum khamar. Tidaklah beriman orang yang mencuri saat mencuri. Tidaklah beriman orang yang merampas harta orang lain. Satu harta yang banyak orang menengadahkan, mengangkat pandangannya kepada harta tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya keimanan orang tersebut berkurang ketika berzina dan ketika mencuri. Demikian juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, wajib baginya mengubahnya dengan tangannya jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Sabda Nabi, wadzalika adaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah, artinya derajat iman yang paling sedikit. Yang wajib ada pada seorang muslim, yaitu mengingkari dengan hatinya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya iman itu berkurang. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.